نعم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. طيب، pembahasan karena klasifikasi menjadi dua. Yani spesifikasi niat, ta'yinun niyah. Istilahnya ta'yin an-niyah, ta'yin an-niyah, penentuan niat, spesifikasi niat. Naam, klasifikasi menjadi dua perkara. Pertama, penentuan sholat tertentu yang hendak dikerjakan. Ini sudah kita lewati. Iya kan? Sudah ya? Yaitu untuk sholat-sholat mu'ayyan, sholat-sholat tertentu yang meliputi sholat fardu, sholat lima waktu, sholat sunnah mu'ayyan, seperti sholat rawatib, witir, duha, tahtil masjid dan yang lainnya, wajib spesifikasi niat, penentuan niat salah satu dari sholat-sholat tersebut. Nah, niatkan sholat subuh, atau niatkan isya, atau niatkan witir, dan semisalnya. Iya. Nah, jika sudah menyatakan, menentukan, ya, dan melakukan spesifikasi niat salah satu dari sholat tersebut, ya, seperti yang diterangkan tadi, dia sudah spesifikasi niatnya bahwa sholatnya adalah yang dia niatkan adalah sholat subuh, yang dia niatkan adalah sholat witir, atau yang dia niatkan adalah sholat rawatib, kan begitu. Maka itu sudah mewakili dari niat sholat fardu, meskipun dia tidak niatkan, ya, bahwa itu sholat fardu. Karena ketika ditentukan bahwa itu sholat lima waktu misalnya, tentu saja itu sholat fardu. Ketika ditentukan bahwa itu witir, tentu saja sunnah. Ketika ditentukan bahwa itu rawatib, tentu saja sunnah. Nah, begitu pula sudah mewakili dari niat adaan. Karena jika dikerjakan tepat pada waktunya, berarti adaan. Jika dikerjakan setelah waktu habis, berarti qodaan, qodo namanya. Jika sudah dikerjakan kemudian dikerjakan lagi yang kedua kalinya, ya, berarti mengulang. Nah, tidak ada, jelas ya. Dan juga sudah ditambih, diingatkan, ya, untuk sholat sunnah mutlak. Yang tadi kan sholat mu'ayyan. Nah, mu'ayyan, baik sholat fardu maupun sholat sunnah mu'ayyan. Adapun sholat sunnah mutlak, bukan mu'ayyan. Sholat sunnah mutlak itu kapan saja. Nah, fi yaumin wa laylah ma lam yakun fi al-awqat al-manhiyah al-salati fiha. Selama itu bukan waktu yang terlarang salat, maka disunnahkan memperbanyak salat dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Salat sunnah mutlak namanya. Nah, maka itu tidak membutuhkan spesifikasi niat. Cukup berniat salat, itu aja. Nah, cukup meniatkan, ya, sholat tanpa butuh spesifikasi niat bahwa ini sholat sunnah mutlak, tanpa butuh meniatkan bahwa ini sholat sunnah. Nah, cukup berniat sholat saja, karena ini sholat sunnah mutlak. Itu sudah mewakili. Nah, kemudian yang kedua, klasifikasi yang kedua, pembahasan yang kedua yaitu dari spesifikasi niat yang dibutuhkan penentuan niat sebagai imam atau makmum untuk meraih pahala sholat jamaah. Sebenarnya pada pembahasan yang lalu terlanjur ana singgung mengenai taghyirun niyah, merubah, mengubah niat di tengah pelaksanaan sholat. Nanti insyaallah pembahasan itu akan kita ulang kembali, murojaah, ya, dan memantapkan apa yang telah dibahas. Itu lebih cocok sebenarnya pada pembahasan nanti, pada pembahasan kewajiban atau wajibnya mempertahankan eksistensi niat, yaitu istihabun niyah, hukumun niyah istilahnya. Nah, istidamat kenaan an-niyah yaitu hukum niyah, eksistensi niat harus dipertahankan sampai akhir, dan apa saja yang bisa membatalkan sholat terkait dengan eksistensi niat ini jika diputus dan seterusnya jika ragu dan seterusnya, jika diubah bagaimana, nah, itu nanti akan dibahas ulang di sana. Baik. Jadi sekarang kita fokus yang kedua, penentuan niat sebagai imam atau makmum untuk meraih pahala sholat jamaah. Untuk meraih pahala sholat jamaah. Sebagaimana kita ketahui, pahala sholat berjamaah lebih besar daripada pahala sholat sendiri. Nah, di 27 derajat. Iya. Nah, 27 derajat lebih utama daripada sholat sendiri. Nah, tentunya fadilah yang besar. Oleh karena itu, yang bagi an-nuhafid ala al-jama'ah illa bi'udhr. Ya, semestinya bahkan wajib bagi rijal ala sahih. Nah, untuk menjaga pelaksanaan sholat berjama'ah. Ini sholat fardu 5 waktu berjama'ah di masjid. Kecuali ada udhur. Adapun sholat sunnah, tidak ada yang disunnahkan pelaksananya secara berjamaah, rutin, ya, tiap tiba waktunya, kecuali sholat tarawih, sholat qiyamul lail di bulan Ramadhan. Adapun selain tarawih di bulan Ramadhan, maka tidak disyariatkan pelaksanaannya secara berjamaah, kecuali ahyanan, illa ahyanan, kecuali kadang-kadang. Nah, kecuali kadang-kadang, tanpa diacarakan tadi. Nah, tidak mengapa kadang-kadang, ya, berjamaah sholat sunnah wajib sebagaimana dilakukan oleh Nabi Asalam, membiarkan yakni sholat berjamaah bersama sebagian sahabatnya, qiyamul lail bersama Ibnu Mas'ud, bersama Hudzaifah bin al-Yaman, bersama Ibnu Abbas. Dan itu hanya terjadi beberapa kali saja. Nah, menunjukkan bahwa ya tidak disyariatkan ditekuni. Tidak disyariatkan ditekuni. Nah, untuk bisa meraih pahala berjamaah butuh niat. Butuh niat sholat berjamaah. Apakah dia berniat sebagai imam atau berniat sebagai makmum? Nah, apabila seseorang sholat tanpa meniatkan dirinya sebagai imam, jika posisinya imam, atau tanpa meniatkan dirinya sebagai makmum, makmum jika posisinya makmum, berarti dia sholat sendiri. Berarti dia sholat sendiri. Pahalanya pun pahala sholat sendiri. Jadi jika seseorang berniat sholat, spesifikasi niat yang pertama saja yang dia lakukan. Spesifikasi niat yang pertama, pembahasan pertama. Tanpa berniat berjamaah, yakni tidak berniat jadi imam, tidak berniat jadi makmum, berarti jatuhnya sholatnya sahnya sebagai sholat sendiri. Pahalanya berarti pahala sholat sendiri. Kata Ibn Uhaymin dalam Asy-Syarh Al-Mumti', ya, dalam Asy-Syarh Al-Mumti', kata beliau, ya, jamaah adalah sifat tambahan atas niat sholat. Nah, al-jama'atu wasfun zaidun ala asli shalah. Redaksinya dalam Asy-Syarh Al-Mumti' begitu. Al-jama'atu wasfun zaidun ala asli shalah. Seandainya bukan terkait dengan waktu, setiap kali anda menukil dari Al-Mughni atau dari Najm Asy-Syarh Al-Muhadzab atau dari Asy-Syarh Al-Mumti' dan yang lainnya, selalu anda bacakan redaksi aslinya, arabnya, sebenarnya lebih nikmat kalau itu kemudian diterangkan. Cuma khawatir waktu. Nah, kalau panjang, namun yang singkat-singkat tidak mengapa. Ini singkat. Kata Ibnu Qayyim mengatakan al-jama'atu wasfun zaidun ala asli shalah. Jama'ah adalah sifat tambahan dari asal sholat. Ya, atas niat sholat. Sifat tambahan atas niat sholat. Lianna ijtima'un ala hadhihi shalah. Liannaha ijtima'un ala hadhihi shalah. Karena berjamaah artinya berkumpul berjamaah melaksanakan sholat ini. Jadi itu sifat tambahan dari asal sholat. Atas asal sholat. Nah, artinya butuh niat tersendiri. Dia tidak mengikut begitu saja dengan niat sholat. Harus diniatkan tersendiri karena itu sifat tambahan. Begitu maksud Muhammad ini. Oleh karena itu kata Nawawi dalam Al-Majmu' pada jilid 4 halaman 95. Apabila dia mengabaikan niat bermakmum dan niat sholat sendiri, apabila dia mengabaikan, mengabaikan artinya tidak melakukan, dia mengabaikan niat bermakmum dan niat sholat sendiri. Jadi dia tidak berniat sebagai makmum, tidak juga berniat sholat sendiri. Diabaikan niat itu. Yang jelas dia berniat sholat, spesifikasi sholat yang pertama saja yang dia lakukan. Nah, apakah dia berniat setiap subuh atau sholat lainnya, spesifikasinya dia lakukan, dan dia mengabaikan niat bermakmum dan niat sholat sendiri. Jadi tanpa meniatkan bahwa dia sebagai makmum atau tanpa meniatkan bahwa dia munfarid sholat sendiri. Lalu dia berihram. Dan Nabi SAW, lalu dia berihram. Allahu Akbar. Membaca berihram maksudnya membaca takbiratul ihram. Dengan itu sholatnya sah sebagai orang yang sholat sendiri. Sholatnya sah sebagai orang yang sholat sendiri. Niatnya niat sholat, pahalanya pahala sholat sendiri. Jadi sholat sah. Sholat sah. Dia tidak meniatkan sebagai makmum. Tidak juga meniatkan sholat sendiri. Sholat sah. Secara otomatis sah sebagai sholat sendiri. Dan tidak bisa mendapat pahala berjamaah karena dia tidak meniatkan. Sementara itu wasfun zaid seperti kata Ibnu Utsaimin itu sifat tambahan yang harus diniatkan secara khusus. Karena tidak meniatkan itu, ya, berarti sholat sendiri. Meskipun dia tidak meniatkan dia sholat sendiri, tapi karena dia tidak meniatkan bahwa dia sholat berjamaah, ya sebagai makmum misalnya, maka jatuh statusnya sebagai sholat sendiri. Nilai pahalanya sholat sendiri. Baik. Kita akan masuk ke masalah. Ana memilih dua masalah yang penting yang bisa sewaktu-waktu kita alami. Di sana ada beberapa masalah-masalah sepertinya sifatnya fardhi. Nah, ala fardhi wuku'ihi, artinya sesuatu yang diandaikan terjadi seperti itu, namun sepertinya tidak begitu penting untuk kelas kita dibahas, apalagi itu boleh jadi tidak terjadi. Nah, baik. Nah, dua masalah tersebut yang penting, dan ini salah satunya memang terjadi di masa Nabi SAW, dan yang lainnya, yang kedua pun kemungkinan bisa kita alami sehingga kita butuh ilmunya. Yang pertama, apabila seseorang berniat berjamaah sebagai makmum, bermakmum kepada seseorang, sementara orang tersebut tidak berniat sebagai imam, bisa terjadi? Hah? Nah, ada orang sholat, terus dia berdiri di sampingnya, bermakmum, sementara ini tidak peduli dengan dia. Dia tetap sholat sendiri aja, tidak peduli dengan kehadiran dia, sementara dia sudah berniat bermakmum. Nah, Di sampingnya, kalau dua orang kan sunnahnya sejajar ya. Sejajar persis. Sunnahnya di dia di samping kanannya. Imam sebelah kiri, makmum di kanan, seperti pada hadis Ibnu Abbas muttafaqun alaihi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun tengah malam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah Maimunah radhiyallahu anha, kemudian Ibnu Abbas ikut bermalam di situ karena Maimunah kholahnya. Nah, bibinya Ibnu Abbas, bibi dari ibunya, yakni mahram. Adapun Nabi suami dari Maimunah. Nah, tengah malam bangun Nabi sallallahu alaihi wasallam salat qiyamul lail. Ibnu Abbas tahu, terasa bangun juga ikut bermakmum. Ibnu Abbas awalnya masuk sejajar mengambil posisi sebelah kiri sehingga Nabi di kanan. Dipegang kepalanya oleh Nabi, diputar lewat belakang, digeser ke kanan. Nah, baik. Jadi sunnahnya sejajar. Nah, boleh jadi ada seseorang ya menyangka kan ini mesti tahu ini imam. Dia berdiri samping kanannya ingin sholat berjamaah, tapi ini tidak peduli, tidak meniatkan dirinya sebagai imam, tidak mengubah niat, ya, atau tidak meniatkan dirinya sebagai imam, yang ini berniat makmum. Atau boleh jadi ya ada seorang sholat kemudian datang beberapa orang berjejer di belakangnya. Karena kalau sudah dua orang atau lebih, maka buat saf sendiri di belakang sebenarnya. Adapun jika sendiri, harus sejajar. Jika dia di belakangnya tidak sah. Karena sholat la yasihhu salamu munfaridan khalfas saf. Tidak sah sholat sendiri, berdiri sendiri di belakang saf. Jadi dia harus satu saf dengan imam kalau sendiri. Jika dia di belakangnya, tidak di sampingnya, tidak sah. Nah, boleh jadi contoh yang kedua, beberapa orang, dua atau lebih, berarti ini sudah bikin shock sendiri di belakang makmum. Bermakmum. Allahu Akbar, imamnya tidak tahu di depan kalau ada orang bermakmum di belakang. Maka dia tetap niatnya sholat sendiri. Nah, jadi ceritanya sekarang, berniat makmumnya, berniat bermakmum, imamnya tidak meniatkan dirinya sebagai imam. Nah, pertanyaannya. Ya, bagaimana status sholat keduanya, sah tidaknya? Jawabannya, sholat keduanya sah. Sholat, ya, orang yang pertama sah, sholat yang bermakmum juga sah. Ini menurut pendapat yang rajih. Yang berniat sholat sendiri tadi, yang dijadikan oleh makmum ini sebagai imam padahal tidak berniat jadi imam, dia tetap sholat sendiri, tentunya sholatnya sah dengan nilai sholat sendiri. Ya, itu jelas ya. Dan itu tidak dibicarakan sebenarnya, karena memang dia sholat untuk dirinya sendiri. Jelas sholatnya sah, pahalanya pahala sholat sendiri. Yang dibahas adalah yang berniat bermakmum. Baik di sampingnya kalau dia satu orang, atau di belakangnya jika dia dua orang atau lebih, dia bermakmum. Padahal tidak ada imamnya. Nah, tidak ada imamnya. Namun al-iqtida' fi shalah hasal. Al-iqtida' khalf al-imam hasal. Yani karena dia berniat jadi makmum, tentunya dia mengikut sebagai makmum. Mengikut sebagai makmum imamnya. Takbir untuk ruku, dia ikut takbir ruku. Imamnya bangkit tidak, dia ikut. Terus sampai akhir iktidak. Mengikut sebagai makmum. Karena dia meniatkan sebagai makmum. Nah, sholat mereka sah. Dan meraih pahala sholat berjamaah. Dapat pahala sholat berjamaah sebagai makmum. Karena meniatkan sebagai makmum, maka dapat pahala sesuai yang dia niatkan. Ini mazhab Malik. Mazhab Malik. Pendapat yang masyhur pada mazhab Syafi'i. Yang dianut, yang dipegang oleh mayoritas fuqaha Syafi'iyah. Dan salah satu riwayat dari Ahmad. Jadi ada tiga. Pertama mazhab Malik. Ini mazhabnya Imam Malik. Yang kedua, ini pendapat yang masyhur pada mazhab Syafi'i. Dan ini yang dianut, dipegang oleh mayoritas fuqaha Syafi'iyah. Artinya ini jadi mazhab bagi mereka. Mayoritas memegangi. Jadi mazhab mereka. Ini yang masyhur pada mazhab Syafi'i. Yang ketiga, salah satu riwayat dari Ahmad. Salah satu riwayat dari Ahmad. Ini yang benar, ini yang rajih. Terfahami dari nukilan ini, kalian sudah bisa fahami meskipun tanpa disebut, berarti di sana ada pendapat lain pada mazhab Syafi'i, tapi marjuh. Di sana ada riwayat lain dari Ahmad, tapi marjuh. Yang rajih yang ini, yang masyhur pada mazhab Syafi'i, yang dipegang oleh mayoritas fuqaha Syafi'i dan riwayat salah satu riwayat Ahmad. Nah, baik, mazhab Malik. Ini yang rajih. Di antara yang merajihkan Imam An-Nawawi dari kalangan fuqaha Syafi'iyah, kata An-Nawawi dari kalangan fuqaha Syafi'iyah, dari kalangan muhaqqiq, dari kalangan fuqaha Syafi'iyah, Ibn Utsaimin dari kalangan fuqaha Hanabilah. Dalil yang menunjukkan bahwa ini yang benar, bahwa salat orang yang berniat jadi makmum itu sah dan mendapat nilai pahala salat berjamaah meskipun imamnya, yakni yang dia anggap jadi imam, ternyata tidak berniat jadi imam. Dalilnya hadis Zaid bin Thabit, riwayat Al-Bukhari, dan hadis Anas bin Malik, riwayat Muslim. Nah, adapun hadis Zaid bin Thabit, riwayat Al-Bukhari, lafadznya terkait dengan tarawih, ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha hujratan min hasirin. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha membuat hujratan, hujra, kamar, bilik, ya. Min hasirin, terbuat dari hasir, dari tikar. Disekat dindingnya dengan tikar. Fi Ramadan. Ini di masjid. Buat diri di masjid. Ya. Fi Ramadan. Di bulan Ramadan. Fasalla fiha layaliyah. Fasalla fiha. Kemudian Nabi SAW sholat di dalam bilik itu. Layaliyah beberapa malam. Sholat tarwih. Fasalla bi salatihi nasun min ashabihi. Fasalla bi salatihi nasun min ashabihi. Kemudian ikut, kan ada nas min ashabi, ada beberapa orang dari sahabat Nabi ketika mengetahui itu, sholat di sholati, ikut sholat berjamaah di belakang Nabi SAW tanpa izin. Tadi maksudnya Nabi sengaja di bilik begitu, di dinding dengan tikar, karena maunya Nabi, ya, mau sholat sendiri saja gitu. Dan memang Nabi tidak mengajak. Nah, ternyata sebagian sahabat lihat, fasalla bi salati nasun min ashabihi. Kemudian ikut melaksanakan salat itu beberapa orang dari sahabat. Ikut bermakmum di belakang beliau dalam keadaan Nabi belum sadar kalau ada sahabat di belakang ikut berjamaah. Berarti yang ikut salat di belakang ini kan berniat bermakmum, sementara Nabi tidak tahu kehadiran mereka, tetap niatnya salat sendiri. Falamma alima bihim. Nah, ini memperjelas. Falamma alima bihim, ketika Nabi alaihi salatu wassalam, jadi di malam-malam berikutnya, alima bihim, mengetahui kehadiran mereka berjamaah di belakangnya, ja'ala yaq'udu. Nabi pun duduk, berhenti sholat, tidak melanjutkan sholat. Ya, Sehingga sahabat ini datang ingin berjamaah lagi. Oh, sholat Nabi tidak keluar sholat. Tidak ada di situ sholat. Nah, fakharaja ilaihim. Kemudian Nabi SAW keluar menemui mereka. Kemudian Nabi SAW keluar menemui mereka. Faqal. Lantas berkata. Qad araftu. Alladhi ra'aitu. Qad araftu. Sungguh aku sudah tahu. Alladhi ra'aitu. Apa yang telah aku lihat. Min soni'ikum. Min soni'ikum. Dari perbuatan kalian. Aku sudah tahu yang telah kulihat dari perbuatan kalian. Yakni, aku tahu ternyata kalian ikut diam-diam berjamaah di belakang. Tanpa sepengetahuanku, itu maksud Nabi. Fasallu ayyuhan nas. Ah, kemudian kata Nabi, fasallu ayyuhan nas. Oleh karena itu, sholatlah kalian, wahai manusia, wahai kaum muslimin. Sholatlah kalian, fi buyutikum, di rumah kalian. Yang dilaksanakan sholat tarwih ini, di rumah kalian masing-masing. Fa inna afdala sholati. Karena sesungguhnya, sholat yang paling utama, salatul mar'i fi baitihi. Salatul mar'i fi baitihi. Salat seseorang di rumahnya sendiri. Illal maktubata. Kecuali salat lima waktu. Fa inna afdhal as-salati salatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Karena sesungguhnya salat yang lebih utama sholat seseorang di rumahnya kecuali sholat wajib. As-Syahid, hadits ini riwayat Al-Bukhari, hadits Zaid bin Thabit. As-Syahid, mawdi'us syahid, mahallus syahid, mawdi'us syahid, yani mawdi'ud dalalah, ya, bagian yang merupakan dalil permasalahan kita adalah fa shalla bi sholatihi nasu min ashabihi falamma 'alima bihim ja'ala yaq'udu. Kemudian ikut sholat beberapa orang dari sahabatnya di belakang Nabi Sallam, niat berjamaah makmum. Itu tanpa Nabi sadar. Falamma, kemudian tatkala Nabi mengetahui kehadiran mereka, Nabi berhenti. Dan di situ tidak ada penjelasan dari Nabi kepada mereka bahwa sholat kalian yang kemarin, yang kemarin malam, yang sebelumnya kalian berniat bermakmum dalam keadaan saya belum tahu, itu tidak sah. Karena saya tidak tahu, saya tidak berniat imam sementara kalian berniat berjamaah bermakmum, berarti tidak sah karena saya tidak berniatkan jadi imam. Tidak ada peringatan dari Nabi, seperti didiamkan saja, ditakrir, tidak disalahkan, itu namanya takrir pembenaran, berarti sah. Nah, itu namanya apa? Takrir dari Nabi, pembenaran dari Nabi atas sholat mereka tersebut. Adapun berikutnya Nabi membimbing salat kalian laksanakan tarawih ini di rumah kalian masing-masing karena salat itu salat sunnah lebih utama di rumah kecuali salat fardu lima waktu. Ini dalil menyinggung sedikit khilaf tentang tarawih mana yang afdal berjamaah di masjid atau salat sendiri di rumah masing-masing. Ini dalil Syekhuna Muqbil. Dalil Syekhuna Muqbil karena mazhab Syekhuna Muqbil rahimahullah mengikut pada pendapat yang mengatakan salat tarwih sendiri di rumah afdal daripada berjamaah di masjid. Oleh karena itu beliau selama kita di Damaj, selama di Darul Hadid, di Damaj berguru kepada beliau, beliau tidak tarwih di masjid. Dia di rumahnya, beliau di rumahnya. Nah. Ini mazhab beliau. Adapun jumhur mengatakan afdal di masjid. Dan dalil Umar bin Khattab mengumpulkan sahabat ya, yang ada pada masa itu dan kaum muslimin dan tabi'in yang ada berjamaah di timbal Ubay bin Ka'ab. Hanya saja Umar zahir hadis, Umar sendiri tidak ikut sholat bersama mereka. Nah, itu di awal setelah sholat Isya. Nah, dan hadis yang lain ya, yang maknanya untuk menyingkat bahwa barang siapa sholat bersama imam tarwih dari awal sampai akhir dituliskan baginya qiyamul lail. Khilaf di antara ulama. Namun jika kalian ingin tahu kenapa ada ulama yang berpendapat bahwa sholat tarwih afdol sendiri di rumah tidak berjamaah, dalilnya ini hadis yang kalian dengar tadi. Nah, dan Syekh Mukbil berpegang dengan ini. Di majelis beliau mengatakan dalilnya ini. Ini mahas, ini yang rajih menurut saya. Nah. Baik. Karena Nabi SAW mengatakan kalian sholat sendiri tarwih di rumah masing-masing. Karena sesungguhnya sholat itu paling utama di rumah kecuali sholat fardu lima waktu. Nah, tapi kita sedang bukan pembahasannya itu, bukan mentahkik masalah itu. Sekedar lewat. Nah, hadis Anas bin Malik dan yang kedua hadis Anas bin Malik riwayat Muslim sama dengan itu. Ya, sama dengan hadis Zaid bin Sabit terkait dengan sholat tarwih. Kata Anas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi Ramadan. Kana Rasulullah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi Ramadan. Salat di bulan Ramadan, ini salat tarawih. Faji'tu faqumtu ila jambi. Faji'tu faqumtu ila jambi. Maka aku datang. Kemudian aku datang. Lantas aku berdiri di sampingnya sejajar. Waja'a rajulun akhar. Dan datang orang yang kedua. Faqama aidan. Kemudian dia juga ikut tarwih. Hatta kunna rahtan. Hingga akhirnya adalah jumlah kami roh. Roh itu sudah hitungannya salah satu latis. Tidak. Nah, sudah 3 sampai 9 itu sudah. Sudah agak banyak. Nah. Falamma hassa an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna khalfahu falamma hassa an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna khalfahu tatkala hassa an-nabi sallallahu alaihi wasallam hassa mengetahui mendeteksi ya menyadari anna khalfahu bahwa ternyata kami ada di belakangnya bermakmum. Ja'ala yatajawwazu fis shalah. Ja'ala yatajawwazu fis shalah. Beliau menyingkat salatnya. Mempercepat. Tsumma dakhala rahlahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala rahlahu masuk ke rumahnya. Fa shalla salatan la yusalliha indana. Lantas Nabi melanjutkan salatnya, salat tarwihnya di dalam rumahnya. La yusalliha indana, tidak beliau laksanakan di sisi kami. Jelas tadi, berarti kehadiran mereka ya beberapa kali salat di belakang Nabi SAW itu Nabi tidak sadar bahwa ada yang bermakmum. Falamma hassa, kata Anas, anna khalfahu. Falamma hassa Nabi SAW anna khalfahu ja'ala yatajawwazu fi shalah. Ketika Nabi SAW mulai merasa, mendeteksi, tahu ada sahabat-sahabat di belakang beberapa orang, akhirnya dipercepat, singkat sholatnya, kemudian masuk rumah, lanjutkan sholat di dalam. Nah, ya ini juga ditakrir salat mereka yang sebelumnya, ya, bahwa ditakrir dalam arti berarti sah niat mereka berjamaah. Baik, mungkin ada yang bertanya-tanya, tadi sebenarnya pembahasan ini sudah biasa kalian dengar pada pembahasan salat tarwih. Kenapa Rasulullah menghindari berjamaah tarwih bersama dengan sahabatnya? Ilatnya, ya, Nabi SAW menjelaskan. Ini aksa an tufrada alaikum. Aku khawatir salat tarawih ini diwajibkan berjamaah atas kalian. Diwajibkan atas kalian. Saya khawatir salat tarawih ini diwajibkan atas kalian. Nabi khawatir diwajibkan. Dengan mereka semangat berjamaah bersama Nabi, kemudian turun wahyu jadi wajib. Masyaqqah. Nabi ingin menghindari itu. Nah, karena itu asal jamaah, asal jamaah tarwi ada berdasarkan beberapa kali ini dengan Nabi SAW. Itu yang dijadikan dasar oleh Umar menghidupkan kembali sunnah tersebut ketika illat yang menjadikan Nabi menghentikan berjamaah bersama sahabat. Illat itu sudah hilang, yaitu khawatir diwajibkan karena wahyu sudah selesai. Sudah terputus dengan wafatnya Nabi SAW. Sehingga tidak mungkin ada perubahan syariat. Sudah tetap bahwa tarwi sama dengan qiyamul lail yang lainnya di Ramadan. Hukumnya hanya sunnah. Maka sunnah berjamaah yang sempat dilakukan oleh Nabi SAW bersama sahabatnya beberapa malam dihidupkan kembali oleh Umar yang dibahasakan dengan na'am. Dibahasakan dengan nikmatul bid'ah oleh Umar. Jadi sesuatu yang baru dihidupkan kembali, bukan bid'ah yang menyelisihi syariat maksudnya. Nah, jelas ya. Jadi hadis ini menjadi dalil yang menunjukkan itulah yang rajih. Dalil bersama Al-Imam Malik dan mazhab yang masyhur pada mazhab Syafi'i dan diriwayatkan dari Ahmad. Nah, masalah yang kedua, apabila dia berniat mengimami orang lain yang dia sangka ingin berjamaah dengan dia sehingga dia berniat jadi imam. Ternyata orang itu tidak berniat sebagai makmum. Melainkan dia salat sendiri. Nah, dia sangka orang ini bermakmum dengan dia. Maka dia pun berniat jadi imam. Ternyata tidak ini. Ya, salat sendiri. Nah, bagaimana salat keduanya? Ini juga diperselisihkan. Nah, sah atau tidak? Tentunya dipermasalahkan sholat yang berniat jadi imamnya. Iya kan? Adapun yang satunya dia memang sholat sendiri. Tidak masalah. Jelas sah. Sholat sendiri. Yang jadi masalah secara yang diperdebatkan yang berniat jadi makmum padahal tidak ada makmumnya. Nah. Ada yang berpendapat sah. Ya. Tetapi sah sebagai sholat sendiri. Karena puncaknya dia telah sholat untuk dirinya. Dan menyangka mengimami tapi tidak ada makmumnya. Jadi puncaknya sholat untuk dirinya. Sah untuk dirinya. Sholat munfarid. Tidak ada nilai sholat berjamaah. Tapi sah nilainya sholat sendiri. Ada pula yang berpendapat tidak sah. Karena dia mengimami orang yang tidak bermakmum kepadanya. Dia berniat jadi imam padahal tidak punya makmum. Jadi tidak sah. Itu pendapat yang kedua. Wallahu'alam. Secara pribadi ana condong kepada pendapat yang mengatakan sah. Sama dengan yang masalah yang pertama. Puncaknya dia sholat untuk dirinya sah. Jatuh sebagai sholat sendiri. Wallahu'alam. Perkara-perkara ini mungkin bisa sering dialami jika seseorang dalam kondisi safar misalkan di bandara. Nah, di masjid yang di situ banyak musafirun sehingga orang kan begitu aja gabung-gabung gitu kan bermakmum. Nah, ini mungkin bisa dialami sehingga tidak bingung nanti jika mengalami karena kita sudah membahasnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian pembahasan selanjutnya, jadi spesifikasi niat selesai ya. Dua klasifikasi tersebut sudah kita bahas semua. Selanjutnya pembahasannya adalah mengenai kewajiban mempertahankan eksistensi niat. Nah, ingat pembahasan awal bahwa berniat itu dilakukan di awal sholat. Nah, meskipun dibahasakan muqoronah an-niyah ma takbiratul ihram, bahwa niat mengiringi takbiratul ihram, tapi tetap yang makna yang benar, tafsir yang benar ketika Ibnu Taimiyah ditakdir oleh Ibnu Taimiyah maksudnya adalah berniat dan langsung takbiratul ihram, bukan bersamaan persis. Nah, tapi niat dulu langsung takbiratul ihram. Adapun setelahnya istishhab hukum niat dipertahankan terus hukum niat, bahasanya hukum niat ini maksudnya bukan berniat terus sepanjang sholat, niat-niat terus berniat, hanya tidak sholat kalau berniat terus. Nah, tidak bisa baca Al-Fatihah, tidak bisa konsentrasi rukuk dan seterusnya jika niat terus yang diurus. Nah, takbir dan seterusnya sudah tidak berniat, tapi eksistensi niat dipertahankan. Bahasanya istishhab istidamat hukum niat. Artinya eksistensi niat, niat ini eksisnya tetap eksis ya, tetap dipertahankan eksistensinya. Jangan dibatalkan, jangan diputus. Nah, apabila di tengah sholat eksistensi niat ini tidak dipertahankan, dalam arti dibatalkan dengan memutus niat sedang sholat, putuskan niat, atau berniat membatalkan sholat, sama ya, hanya beda ungkapan. Memutus niat, niatnya diputus, berarti kan eksistensinya tidak pertahankan, dia memutus niatnya. Atau berniat membatalkan sholat, berarti eksistensinya tidak dipertahankan. Apabila itu terjadi, seseorang memutus niat atau berniat membatalkan sholat, seketika itu juga sholatnya batal. Kenapa? Karena maksud dan tekad. Nah, ingat niat itu apa? Al-qasdu wal-azmu. Ingat kembali secara lugah bahasa. Niat itu al-qasdu, maksud, dan al-azmu, tekad. Maksud dan tekad untuk mengerjakan sholat hingga selesai diputus, dibatalkan di tengah jalan. Eksistensinya tidak dipertahankan. Jadi niatnya sudah tidak eksis. Sudah dibatalkan, sudah diputus. Jadi maksud dan tekadnya untuk mengerjakan sholat hingga selesai, setelah diputus dan dibatalkan, berarti batal. Seperti halnya kata ulama, seseorang salam. Nah, ketika sampai pada gerakan salam, seorang salam. Apa yang diniatkan ketika salam, mengucapkan salam? Ada yang diniatkan tidak? Tidaklah seseorang mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri kecuali dia mesti berniat mengakhiri sholatnya, ya kan? Dia hendak membatalkan sholatnya dengan itu. Sebagaimana halnya ketika melakukan takbiratul ihram, dia niat untuk memulai sholat. Berniat dulu kemudian mulai takbiratul ihram. Ketika sampai pada gerakan akhir, dia pun mengucapkan salam dengan niat untuk membatalkan sholatnya, menyelesaikan sholatnya, karena itu penutupnya. Dengan itu keluar dari sholat. Nah, sama dengan itu, meskipun di tengah jalan baru rakaat kedua atau rakaat ketiga, kemudian dia memutus niatnya, dia berniat membatalkan sholatnya, berarti maksud dan tekadnya untuk melaksanakan sholat sampai akhir diputus di tengah jalan, berarti batal. Nah, ini yang benar. Artinya memutus niat, berniat membatalkan sholat, artinya dia bermaksud dan bertekad memutus. Bukan ragu-ragu ya, bukan ragu-ragu berpikir lanjut batal, lanjut batal, itu ragu namanya, itu nanti ada pembahasannya. Nah, ini tidak, memang tekad sudah batalkan. Nah, putus niatnya, batalkan sholat, berarti sudah eksistensi niatnya sudah tidak bertanggung, berarti batal. Ini yang rajih, ini mazhab Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Mazhab Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad dirajihkan oleh An-Nawawi dari kalangan Syafi'iyah, Ibnu Qudamah dari kalangan Hanabilah, dan di masa kita dari kalangan Hanabilah Ibnu Utsaimin. Ini yang rajih ya. Nah, siapa imam yang belum disebut? Karena tadi ini mazhab Ahmad, Syafi'i, Malik. Siapa imam yang belum disebut dari empat imam mazhab? Abu Hanifah. Abu Hanifah mazhabnya lain. Abu Hanifah, jadi tadi jumhur ya. Jika Ahmad Syafi'i dan Malik sama pendapatnya, berarti jumhur sudah. Karena Abu Hanifah sendiri. Nah, Abu Hanifah berpendapat tidak batal. Nah, meskipun memutus niat, membatalkan berniat membatalkan sholat tidak batal. Harus diteruskan. Tidak bisa keluar. Seperti halnya haji. Seperti halnya haji. Nah, haji tidak bisa dibatalkan kalau terlanjur berihram berhaji, tidak bisa dibatalkan. Harus lanjut sampai selesai. Meskipun berniat membatalkan, tetap harus diselesaikan. Nah, jadi Abu Hanifah apa? Menyamakan hukumnya dengan haji. Ini apa? Qiyas. Dikiaskan dengan haji. Dan hadza qiyasun batil. Qiyas ini qiyas yang salah. Nah, antum tahu ya, Abu Hanifah paling sering melakukan qiyas. Nah, ada yang benar, ada yang salah, sebagaimana juga imam-imam yang lainnya. Namun memang ya, Abu Hanifah Hanafiyun memang terkenal dengan qiyas-qiyasnya, dan mereka tawassa'un fil qiyas, memperlebar qiyas sehingga banyak yang keliru. Nah, dan perbekalan sunnah kurang sehingga banyak mengkias. Nah, haji khusus, datang dalil khusus, tidak bisa disamakan dengan yang lain. Nah, karena haji tidak batal dengan sebab melakukan pelanggaran ihram. Meskipun seseorang melakukan pelanggaran ihram, yang pelanggaran tersebut ya, pelanggaran yang sifatnya haram ya, itu tidak menjadikannya batal, harus tetap lanjut. Nah, dan tidak batal dengan niat untuk membatalkannya. Haji khusus, yang lainnya tidak menjadi qiyas. Sholat, puasa sama semua. Jika berniat memutus niat sholat, berniat memutus niat puasa sebelum selesai, atau berniat membatalkan sholat, berniat membatalkan puasa, batal. Ini yang benar. Barakallahu fiikum. Adapun ragu, kita akan bahas nanti secara lengkap dalam bahasan berikutnya. Yang jelas kesimpulannya, kalau ragu tidak batal. Kalau ragu tidak batal. Ragu tidak membatalkan maksud dan tekad. Nah, tapi lengkapnya kita bahas nanti. Barakallahu fiikum. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum.